Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fahimah sholat ikhwah rahimah wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini kita masih membacakan penjelasan al-imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alaih yang menyebutkan tentang masalah al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan al-ilm. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan penjelasan dari beliau rahmatullah alaih bahwasanya syarful ilmi tabi'un li syarfil ma'lum, kemuliaan satu ilmu tersebut mengikuti kemuliaan sesuatu yang diilmuinya. Kemudian beliau pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan menjelaskan kepada kita bahwasanya ajallul ulumi wa afdaluha, semulia-mulia ilmu dan seafdal-afdal al-ilm adalah ilmu yang membahas seputar asma Allah tabaraka wa ta'ala dan sifatnya serta perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, yang membahas seputar at-tauhid, yang membahas seputar akidah, prinsip yang wajib diyakini oleh seorang hamba seputar al-asma wa sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan karena ilmu yang membahas seputar perbuatan-perbuatan Allah dan nama-namanya serta sifat-sifatnya itu berhubungan dengan zat Allah tabarak wa ta'ala. Nah, dan pembahasan ini bisa nantinya diterapkan pada semua al-ilm, ilmu tentang ad-din, tentang agama Islam ini. Itu sangat mulia dan besar keutamanya di sisi Allah Azza wa Jal, karena berhubungan dengan ad-din, agama yang dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ilmu syar'i, ilmu yang membahas seputar agama Allah tabaraka wa ta'ala adalah seafdal-afdal ilmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang selayaknya seorang muslim dia bersemangat untuk mendatangi majlis al-ilm dan mempelajari ilmu tersebut. Nah, baik, kita sebutkan apa yang beliau sebutkan pada kalimat yang setelahnya rahmatullah alaih. Fal ilmu bidzatihi subhanahu wa sifatihi wa af'alihi yastalzimul ilma bima siwahu. Ilmu yang berhubungan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya memberikan konsekuensi adanya ilmu terhadap sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya konsekuensi dia mengilmui sesuatu selainnya. Fahuwa fi dhatihi rabbu kulli syai'in wa malikuhu wal ilmu bihi aslu kulli ilmin wa mansya'uhu. Adapun ilmu yang berhubungan dengan zat Allah tabaraka wa ta'ala, Rob segala sesuatu dan yang memilikinya, ilmu tentangnya adalah asal dari seluruh ilmu, dan semua ilmu itu berasal dari ilmu tersebut. Nah, ilmu yang menyebutkan tentang zat Allah Azza wa Jal adalah ilmu yang paling asalnya, yang paling asasnya, dan seluruh ilmu dasarnya kembalinya ke ilmu tersebut. Nah, ketika seorang dia ingin mengetahui Al-Quran, secara otomatis kembalinya ke prinsip yang tadi disebutkan, karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ingin mempelajari hadis, kembalinya kepada Allah Azza wa Jal, karena Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga seluruh ilmu kembalinya ke ilmu yang berhubungan dengan zat Allah Azza wa Jal. Sehingga beliau menyebutkan, ketika seorang dia mengilmui zat Allah Tabaraka wa Ta'ala, sifatnya dan perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jal, memberikan konsekuensi dia memiliki ilmu kepada selainnya. Dia faham tentang Al-Quran, faham pula tentang sifat, tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Naam. Faman 'arafallaha 'arafa ma siwahu, barang siapa yang benar-benar mengetahui Allah, dia akan mengetahui perkara-perkara selainnya. Wa man jahila rabbahu fahuwa lima siwahu ajhal, barang siapa yang jahil tentang zat Allah Azza wa Jal, maka kepada selain Allah dia lebih jahil. Naam. Dia lebih jahil. Ini menunjukkan kepada kita di antara dari ilmu yang seharusnya diprioritaskan oleh setiap muslim adalah ilmu yang berhubungan dengan zat Allah Azza wa Jal, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jal. Demikian pula masuk di dalamnya at-tauhid, yang mana at-tauhid tersebut adalah berhubungan dengan hak Allah yang paling besar, yang wajib untuk ditunaikan oleh seluruh makhluknya. Ini ilmu yang paling asas dan yang paling afdal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena inilah mereka para ulama senantiasa memberikan wasiat kepada kita, intinya untuk kita mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Betapa banyak para ulama yang mensyarah pembahasan seputar tauhid diulang-ulang oleh satu ulama ke ulama yang berikutnya. Subhanallah. Yang mensyarah kitab tauhid itu banyak. Yang mensyarah usul salasah juga banyak. Yang mensyarah kasfus syubhat juga banyak. Nah, qawaidul arba juga banyak. Ini menunjukkan himmah semangat mereka para ulama untuk mendakwahkan kepada umat Islam ini seputar at-tauhid, hak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling asas, yang paling dasarnya. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum, janganlah kalian menjadi seperti mereka, orang-orang yang melupakan Allah Azza wa Jal. Fa'ansahum anfusahum, yang nantinya niscaya Allah Azza wa Jal akan melupakan diri-diri mereka. Orang yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan dirinya. Naam. Perhatikan penjelasan dari beliau di sini. Fata'ammal hadhil ayah, tajid tahtaha ma'nan syarifan azimah. Perhatikanlah olehmu ayat ini. Niscaya engkau akan menjumpai di bawahnya terdapat makna yang mulia lagi agung. Barang siapa yang, janganlah kalian merupakan Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, niscaya Allah akan melupakan dirinya. Di dalam ayat ini beliau menyebutkan agar seorang memperhatikan ayat ini dengan sebenar-benarnya, niscaya dia akan menemui di sana terdapat makna yang mulia lagi agung. Apa maknanya? Beliau menyebutkan di sini rahmatullah alaih, wa huwa anna man nasiya rabbahu ansahu dzatahu wa nafsahu. Barang siapa yang melupakan Rabbnya, niscaya Allah Azza wa Jalla akan merupakan dirinya. Akan merupakan dirinya. Dirinya akan dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah. bahkan menyebabkan akhirnya dia tidak mengetahui tentang dirinya sendiri. Sudah zatnya yaitu Allah Azza wa Jalla melupakannya, tidak memperhatikannya, dirinya sendiri kepada dirinya tidak mengetahui, tidak mengetahuinya. Naam. Falam ya'rif haqiqatahu wala masalihahu. Dia tidak mengetahui hakikat dirinya sendiri dan kemaslahatan-kemaslahatan untuk dirinya. Subhanallah. Memahami dirinya sendiri saja tidak bisa. Tentang seperti apa hakikatnya, apa saja yang dengannya dirinya tersebut akan mendapatkan maslahat, tidak paham. Nah, ini sebagai balasan dia melupakan Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, bal nasiya bima bihi salahuhu wa falahuhu fi ma'ashihi wa ma'adihi. Bahkan dia akan lupa, tidak faham, tidak mengerti perkara apa yang bisa menyebabkan dirinya itu baik, perkara apa saja yang menyebabkan dirinya itu beruntung, baik di kehidupan dunianya dan di kehidupan akhiratnya. Fa'ansahum anfusahum. Allah menjadikan mereka itu melupakan diri-diri mereka sendiri. Nah, lupa tentang keadaan dirinya. Dari sisi kemaslahatannya, perkara apa yang menyebabkan akhirnya dia mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Fasara mu'attalan muhmalan bimanzilatil an'amis sa'imah. Sehingga jadilah orang ini seperti halnya seseorang yang mu'attalan muhmalan, dibiarkan begitu saja. Seperti halnya binatang-binatang ternak yang dilepas, tidak diperhatikan oleh tuannya. Nah, apakah mati di tengah jalan, dibiarkan? Apakah kenyang ataukah kelaparan, tidak ditahu, dibiarkan begitu saja, dilepas. Subhanallah. Ini keadaan mereka orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia, penyebabnya adalah nasullaha. Mereka melupakan Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan pentingnya seseorang untuk memperdalam ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala seputar tauhid, mencakup dari tiga jenis tauhid: ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma wa sifat. Nah, dia pelajari itu seluruhnya, dan tauhidul ibadah ini masuk di dalamnya, yang wajib pula bagi seorang untuk kemudian dia memperdalamnya dan mempelajarinya. Bal rubbama kanatil an'amu akhyaru atau akhbaru bimasalihiha minhu. Bahkan binatang-binatang ternak tersebut itu lebih bisa mengerti kemaslahatan-kemaslahatan dirinya dibandingkan orang tersebut. Libaqaiha ala hudaha at-tamil ladzi a'taha iyyahu khaliquha. Disebabkan binatang-binatang ternak masih Allah tetapkan kepada dirinya petunjuk yang sempurna yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya sebagai penciptanya. Naam. Sehingga disebutkan dalam Al-Qur'an, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka-mereka seperti halnya binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat. Naam, balhum adall. Lebih jelek lagi. Subhanallah. Wal'iyadz billah. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Amma hadza fa kharaja an fitratihi allati khuliqa 'alayha. Adapun orang yang melupakan Allah tadi ini, dia telah keluar dari fitrah yang Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan dia di atasnya. Fitrah seorang manusia yang pada hakikatnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya. Sehingga disebutkan di dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan, mereka itu dilahirkan di atas fitrah. Di atas fitrah al-Islam. mengerti Allah itu sebagai Rabb-nya, mengerti hak Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Dan kedua orang tuanya lah yang menyebabkan sang anak menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani, atau seorang Majusi. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak mengabarkan kepada kita au yuslimanihi, atau mengislamkan dirinya. Karena bayi dilahirkan di atas fitrah al-Islam. Sehingga ketika kedua orang tuanya membimbing dirinya untuk terus berada di atas Islam, maka dia tetap terlahir di atas fitrahnya, masih bersih fitrahnya tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Kita melihat banyak di antara mereka orang-orang yang ahli di bidang ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu yang membahas tentang Allah tabaraka wa taala. Dengan sekian banyak kaidah-kaidah yang sama sekali tidak diterangkan, dijelaskan, diajarkan oleh mereka para ulama. Nah, bahkan pada sebagian ilmu-ilmu filsafat mengajarkan seseorang untuk kufur mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga lahirlah pemikiran-pemikiran Murji'ah, pemikiran-pemikiran Jahmiyah, yaitu pemikiran-pemikiran yang mengingkari sifat Allah. Allah tidak memiliki sifat. Atau sebagainya, mengingkari Allah memiliki nama dan sifat, tidak memilikinya. Subhanallah. Yang dimiliki oleh Allah hanya sifat-sifat wajib saja. Sifat-sifat wajib. Adapun sifat-sifat yang demikian banyak disebutkan dalam hadis dan Al-Quran, mereka mengingkarinya. Mengingkari sifat turunnya Allah di sepertiga malam terakhir. Mengingkari sifat bersemayamnya Allah di atas arasnya, tingginya Allah Azza wa Jalla secara zat. Allah tinggi, zatnya Allah itu tinggi. Nah, mengingkari Allah itu bisa berbicara. Dan yang lainnya dari ilmu-ilmu filsafat yang pada kekatnya adalah ilmu untuk mengingkari seputar nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian di antara mereka ketika meninggal dunia sadar, Allah berikan kepada mereka hidayah untuk kembali kepada fitrahnya. Ada yang meninggal, ada yang ketika akan wafat meninggal dunia, ia mengatakan ha ana amutu ala aqidati ajaiz Naisabur. Saya sekarang wafat meninggal dunia dalam keadaan menginginkan wafatnya saya, meninggal dunianya saya di saat ini berada di atas akidahnya orang-orang tua di kota Naisabur. Orang-orang tua di kota Naisabur yang fitrahnya masih tidak tercampuri dengan pemikiran-pemikiran ilmu kalam, yang masih bersih, lahir di atas fitrah, bersih dari ilmu kalam, memahami Allah itu tinggi, memiliki sifat tinggi mulia di atas arsy, di atas langit bersemayam, mengetahui Allah itu bersifat demikian dan demikian, tidak mengingkarinya. Orang-orang tua Naisabur demikian, karena mereka tidak mempelajari ilmu al-kalam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Demikian pula muncul kelompok batiniyah yang terlalu berlebih-lebihan di dalam menetapkan ilmu seputar Allah Azza wa Jal, sehingga menerapkan di sana kaedah-kaedah kufur, berupaya menghasung seseorang untuk mempelajari Allah agar sampai pada tingkatan ma'rifat. Nantinya dia mengalami reinkarnasi dengan Allah Subhanahu wa taala, wahdatul wujud. Keyakinan yang kufur yang ditentang oleh mereka para ulama al-Islam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Sehingga cara seseorang mempelajari ilmu seputar zat Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya adalah dengan dia membuka Al-Quran, membuka hadis, dengan menerapkan seperti yang diterapkan oleh mereka para ulama salafun as-salih, amirruha kama ja'at bila ta'wilin. Ketika seseorang dia membaca di dalam hadis, di sana disebutkan sifat Allah, biarkan sebagaimana datangnya. Tidak perlu kita mentakwilnya. Disebutkan dalam hadis, yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulanil jannah. Allah itu tertawa kepada dua orang yang saling membunuh, ternyata keduanya dimasukkan oleh Allah ke dalam al-jannah. Subhanallah. Dua orang yang berperang, seorang muslim, yang satunya muslim, yang satunya kafir, ternyata yang kafir membunuh sang muslim. Sang muslim karena terbunuh sebagai seorang syahid, Allah masukkan ke dalam al-jannah. Kemudian dikali waktu yang setelahnya Allah memberikan taubat kepada orang yang membunuh sang muslim tersebut. Dia masuk Islam. Dia berperang di jalan Allah Azza wa Jal, kemudian terbunuh di peperangan tersebut. Dia syahid. Dan keduanya Allah masukkan ke dalam al-jannah. Hadis yang sahih yang menyebutkan di dalam hadis ini keutamaan seorang berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Termasuk pula di antara makna hadis ini seperti yang disebutkan oleh mereka para ulama, ditetapkan padanya sifat ad-dahak, sifat tertawanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa perlu kita mentakwilnya, seperti apa sih tertawanya Allah? Nah, apa sama seperti tertawanya manusia? Nah, enggak perlu kita menyibukkan diri untuk membahas perkara-perkara yang tidak dibahas oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika mendengarkan Rasul mengucapkan sabdanya tersebut. Amir ruha kama ja'at bila ta'wilin. Kalian biarkan nas tersebut sebagaimana datangnya tanpa perlu kita mentakwilnya, membagaimanakannya, mengkhayalkannya, menyerupakan sifat tersebut sama seperti sifat makhluk-makhluknya. Faya subhanallah. Naam. Ada di sana ilmu yang diajarkan, kata mereka, untuk kemudian seseorang mengkhayalkan, mengupayakan kepada dirinya untuk bisa mengkhayalkan seperti apa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Berupaya semaksimal mungkin dia mengetahui jati diri Allah itu seperti apa. Nah, ini pemikiran yang batil, yang bahkan Rasul sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Wahai Rasulullah, apakah engkau di peristiwa Isra dan Mi'raj itu melihat Rabbmu? Seperti apa wujudnya? Nabi SAW mengatakan, la, saya tidak melihat Rabbku. Nurun anna ra'ah. Yang saya lihat ketika itu adalah cahaya. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, Rasul saja tidak melihat Allah. Apalagi seorang makhluk manusia biasa yang bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul. Sangat-sangat dipastikan secara yakin ketika dia mengatakan, saya bisa mengetahui Allah, menggambarkan seperti apa hakikat wujud Allah, sebagai satu kedustaan yang tidak ada hujah pun membenarkan apa yang dia sampaikan tersebut. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ditambah lagi adanya keyakinan bila mana seseorang sudah sampai pada tingkatan ilmu tersebut, maka tidak lagi dia diwajibkan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Islam. Tidak lagi wajib sholat, tidak lagi wajib berpuasa, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Ini kelompok yang diingkari kebanyakan di antara mereka para ulama, hingga sampai pada tingkatan menyebabkan pelakunya bisa kufur, keluar dari al-Islam, disebabkan karena betapa kufurnya keyakinan-keyakinan tersebut. Nah, Kita kembali kepada kitab. Tadi disebutkan di sini bahwasanya seseorang yang dia melupakan Allah tabaraka wa ta'ala, tidak mengetahui atau tidak memiliki ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah jadikan mereka melupakan dirinya. Allah lupa akan keadaan dirinya. Beliau tafsirkan tadi, beliau jelaskan artinya seseorang tersebut Allah akan Allah jadikan lupa terhadap keadaan dirinya, baiknya dan keberuntungan yang bisa dia rasakan di dunia dan di akhirat, dia tidak bisa mengetahuinya. Naam. Wa ma takmulu bihi wa tazku bihi wa tas'adu bihi fi ma'asyiha wa ma'adiha, bahkan perkara-perkara yang bisa menyempurnakan dirinya, yang bisa membersihkannya, yang bisa mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya di dunia dan di akhirat, itu dia tidak mengetahuinya. Dia tidak paham akan hal tersebut. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, betapa ruginya keadaan orang-orang yang demikian. Sebabnya ternyata adalah Allah sebutkan nasullah, mereka melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Janganlah kamu mentaati mereka, orang-orang yang Allah lupakan hatinya. Man aghfalna an qalbahu an dhikrina, Allah lupakan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya, dan jadilah urusannya tersebut itu furta, melampaui batas, tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Faghafila an dhikri rabbihi fanfarita alaihi amruhu wa qalbuhu falaltifata lahu ila masalihihi wa kamalihi wa matazku bihi nafsuhu wa qalbuhu. Artinya ia lalai dari berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga menyebabkan akhirnya tercerai berailah urusannya dan hatinya. Falaltifata lahu ila masalihi wa kamalihi wa matazku bihi nafsuhu wa qalbuhu, sehingga dia tidak memiliki semangat, tidak memiliki keinginan untuk memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan dirinya, kesempurnaan-kesempurnaan dirinya, perkara apa saja yang bisa mensucikan jiwanya dan hatinya. Dia tidak perhatian dengan itu seluruhnya. Allah jadikan urusannya tersebut itu furta, sehingga menyebabkan dia binasa. Wal'iyadzubillah. Nah, bal huwa musyattitul qalbi wa mudayyiquhu, dan jadilah dia sebagai seorang yang hatinya tersebut itu sempit. Munfaritul amri hayran la yahtadi sabila, dalam keadaan urusannya tersebut senantiasa tercerai-berai, berada di atas kebimbangan. La yahtadi sabila, dia tidak mendapatkan satu jalan pun atas solusi yang dihadapinya. Nah, penyebabnya lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Bila sebab seseorang yang melupakan Allah itu demikian besar keadaannya dan kerugiannya, maka tentu kita sebagai seorang muslim berupaya untuk terhindar dari kerugian-kerugian tersebut, berupaya untuk kemudian senantiasa mengingat Allah Azza wa Jal, berzikir kepada Allah. Termasuk pula cara seseorang mengingat Allah Azza wa Jal adalah mempelajari ilmu tentang Allah, tentang namanya dan sifat-sifatnya. Pelajarilah tauhid, pelajarilah al-asma wa sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sebagian di antara salaf menyebutkan al-ilmu billah, ilmu atau al-alimu billah, seorang yang dia mempelajari ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya dan seputar zat Allah Azza wa Jalla. Huwa alladhi yakhshallaha subhanahu wa ta'ala. Dialah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengetahui seputar Allah, akan menyebabkan dirinya semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Wal maqsudu anna al-'ilma billah aslu kulli 'ilmin huwa aslu 'ilmi al-'abdi bi sa'adatihi wa kamalihi wa masalihi dunyahu wa akhiratihi. Kata beliau rahmatullah alaih, bahwasanya dimaksud dari ucapan, dari penjelasan yang beliau sebutkan, bahwasanya ilmu tentang Allah adalah asal dari seluruh ilmu. Wa huwa aslu 'ilmi al-'abdi bi sa'adatihi wa kamalihi, dan itu adalah asal dari ilmunya seorang hamba seputar apa saja yang bisa membahagiakan dirinya, menyempurnakan dirinya, dan kemaslahatan-kemaslahatan dunianya dan akhiratnya. Sehingga itu dikatakan sebagai aslu kulli 'ilmin, asal dari seluruh ilmu, kembalinya ke ilmu tersebut, ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang tidak mengenal Allah, Allah jadikan urusannya tersebut itu senantiasa tercerai-berai. Nah, Allah jadikan dirinya seperti halnya orang-orang yang tidak mengetahui keadaan dirinya sendiri. Fa'ansahum anfusahum, lebih jelek dibandingkan binatang ternak. Nah, menunjukkan kepada kita, ketika seorang mengilmui Allah Azza wa Jal, secara otomatis dia akan mengetahui perkara apa saja yang bisa menyempurnakan dirinya, perkara apa saja yang bisa membahagiakan dunianya dan akhiratnya, sehingga dia akan mengetahui banyak dari ilmu-ilmu selain ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada kalimat di atas belum menyebutkan yastalzimul ilma bima siwah. Ketika seorang mengilmui Allah Azza wa Jal, memberikan konsekuensi dia mengilmui pula selainnya. Selain perkara-perkara tersebut dia mengetahuinya. Bahkan dalam perkara-perkara dunia yang berhubungan dengan perkara-perkara yang baik untuknya, untuk dunianya, dibukakan jalan ilmu untuk dirinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Keterbalikan keadaan dirinya dengan orang-orang yang tadi disebutkan di atas, melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jahlu bihi mustalzimun lil jahli bi nafsihi wa masalihiha wa kamaliha. Jahil tentangnya memberikan konsekuensi dia jahil terhadap dirinya sendiri, kemaslahatan-kemaslahatan untuk dirinya, kesempurnaan-kesempurnaannya. Wa ma tazku bihi wa ma watafluhu bihi, perkara apa saja yang bisa mensucikannya, yang bisa membuat dirinya beruntung. Fal ilmu bihi sa'adatul 'abdi wal jahlu bihi aslu syaqawatihi. Sehingga mengilmui Allah adalah sebab kebahagiaan seorang hamba. Jahil tentangnya adalah dasar sebab binasanya dirinya dan ruginya. Wal 'iyadzu billah. Naam. Kemudian beliau rahmatullah alaih menyebutkan wa yaziduhu idahan, dan untuk semakin menambah, semakin memperjelas penjelasan yang tadi disebutkan, beliau menyebutkan sisi yang setelahnya dari sisi-sisi yang menyebutkan pada sisi-sisi tersebut terdapat padanya keutamaan dan kemuliaan al-ilm. Beliau rahmatullah alaih menyebutkan annahu la syai'a atyabu lil 'abdi, bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang paling dirasa baik untuk seorang hamba. Wala aladzu, tidak ada pula di sana satu perkara yang paling dirasa lezat oleh dirinya. wala ahna'u, dan tidak pula di sana satu perkara yang membuat dirinya merasakan paling tenang, paling nyamannya. Wala an'amu liqalbihi wa'ishihi, tidak ada di sana perkara yang paling bisa mendatangkan kenikmatan untuk hatinya dan kehidupannya. Min mahabbati fatirihi wa barihi wa dawami dzikrihi wa sa'yi fi mardhatihi, dibandingkan seseorang memiliki kecintaan kepada penciptanya, pengaturnya, yaitu Allah Azza wa Jalla, dan senantiasa akhirnya dia mengingat Allah Azza wa Jalla dan berupaya untuk bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara yang paling mendatangkan kelezatan, kenikmatan. Nah, dan yang demikian akan dirasa lezat oleh mereka orang-orang yang semakin dalam ilmunya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan di dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fi salati." Allah menjadikan penyejuk pandangan mataku ini dalam perkara salatku. Yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah salat, merasakan ketenangan yang luar biasa, kebahagiaan yang demikian besar. Nah, inilah kelezatan yang dimiliki oleh mereka orang-orang yang saleh, yang senantiasa gemar melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan seseorang memiliki ilmu yang kurang dari sisi pengetahuan wawasannya seputar Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya, maka akan mengalami kekurangan pula dari apa yang dirasakannya tersebut ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga terkadang ada mereka orang-orang yang ketika melakukan sholat bahkan tidak nyaman, ya kan? Bahkan tidak nyaman. Pernah enggak melakukan sholat tarawih panjang bacaannya? Enggak nyaman rasanya. Kok enggak sujud-sujud, enggak ruku-ruku ini? Nah, panjang bacaannya, ya kan? Kusak-kusuk. Bahkan menyengaja mungkin datangnya nanti sajalah pas mau salam. Nah, biar bisa melakukan sholat ya ringan, paling hanya sekian menit selesai. Tidak merasakan kelezatan sebagaimana yang dirasakan kelezatan tersebut oleh mereka para al-anbiya wal mursalun. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sehingga bila seseorang merasakan demikian, butuh untuk melakukan evaluasi, koreksi diri. Yang dibalik koreksi diri tersebut, dia evaluasi sejauh mana sih dia mempelajari tauhid, sejauh mana sih dia mempelajari dan mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia terus koreksi. Kalau mengetahui pada pengkoreksian tersebut ada di sana ketimpangan, bahkan mungkin ada di sana kemalasan dan ketidaksemangatan, maka diperbaiki. Dia berupaya untuk kemudian terus mempelajarinya, giat senantiasa mengingatnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sebagian di antara mereka, para salaf, memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, saya memohon kepadamu. Naam. Kama razaqta as-salihin min ladzati munajati. Saya memohon kepadamu ya Allah, sebagaimana engkau berikan kepada mereka orang-orang soleh, mereka merasakan lezat ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah, mereka merasakan kelezatan, kenikmatan. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Wahada huwa al-kamalu alladhi la kamala lil-'abdi bidunihi. Inilah yang dimaksud dengan kesempurnaan, yang tidak ada kesempurnaan diraih oleh seorang hamba tanpa perkara tersebut. Walaupun banyak hartanya, kalau semisal tidak merasakan kenikmatan, kelezatan, kecintaan kepada Allah dan berzikir kepada Allah, berupaya untuk meraih ridha Allah Azza wa Jal, hakikatnya itu bukan nikmat. Nah, apa yang dirasa sebetulnya kesempitan, kehampaan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Walahu khuliqal khulqu. Dengan tujuan inilah makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali ajlihi nazalal wahyu. Dengan sebab ini pula Allah turunkan wahyunya agar seseorang dia merasakan kelezatan, kenikmatan, kecintaan bertemu dengan Allah sehingga menyebabkan dia banyak mengingat Allah dan berupaya untuk meraih ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa ursilatir rusul, diutusnya para rasul juga karena hal tersebut. Wa qamatis samawati wal ardu, ditegakkannya langit dan bumi juga karena faktor tersebut. Hingga disebutkan di dalam hadis, la tuqamus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Tidaklah akan tegak hari kiamat dengan gambaran yang disebutkan dalam Al-Quran, akan diruntuhkan langit, dijatuhkan bintang-bintang, bumi dan bulan akan dibenturkan oleh Allah Azza wa Jalla. Langit tersebut akan retak, tidak akan tegak hari kiamat, hingga tidak ada lagi di alam dunia ini yang mengatakan Allah dan Allah. Mereka jauh tentang Allah, tidak mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dijaganya langit senantiasa tegak, bumi itu senantiasa dijaga, tidak bergoncang, menyebabkan akhirnya menelan sekian banyak korban di atasnya adalah karena perkara tersebut. Mereka merasakan kelezatan, kenikmatan ketika memiliki perasaan cinta kepada Allah dan senantiasa mengingat Allah dan berupaya untuk meraih ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa wujidatil jannatu wan nar, dijadikannya surga dan neraka itu ada juga karena hal tersebut. Wali ajlihi syuri'atis syara'i, dengan sebab inilah disyariatkan semua syariat-syariat, puasa, salat, zakat dan yang lainnya. Tujuannya adalah karena faktor yang tadi disebutkan. Wa wudi'al baitul haram, dijadikannya, diletakkannya rumah Allah al-haram, adanya Ka'bah yang dijadikan kiblat mereka orang-orang yang sholat, hajinya orang-orang yang sholat, itu karena hal tersebut. Nah, dan di sini masih banyak panjang lebar untian kalimat yang boleh jelaskan seputar masalah yang tadi kita sebutkan, dan insyaallah taala kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya biiznillahi taala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu hafizakumullahu taala.